niki rungokno tenan nggih. Kula niati taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misalnya wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misalnya bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing ra disepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah ra disepuro? Sing bodoni ora jujur, sok suci. Disepuro. Karena ini ada riwayat, kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bela begini. Ira usah tersinggung kan misalnya, Ruhin itu misalnya tahu ngambung uang misalnya. Mau Mustafa harus tahu pacaran. Sana jantung aku ya tahu bayang, Mustafa kok pacaran sih gelem sopo misalnya. Tapi bayang dong, no, Mustafa aku tahu pacaran, gonjak no cawe itu misalnya. Ya coba bayang no zino keseremen misalnya. Ruhin misalnya tahu, nak Ruhin tahu pacaran wajar gitu, tahu gitu. terus saya ki Mustafa wes kiai, Ruhin wes kiai. Saya ki bayang no, engkau terus kita benerin Rasulullah. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjakno wong. Mustafa cerita. Kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan maksiat biasa, wong pak kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa di jujur bek rakondo? Abi rakondo. Mulane nak ke maksiat wis langsung istighfar ae bek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu nek hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu bebar roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah sak ruhin wae wis kiai gedhe sing pidato wae ngambung wong opone aku. Wah enak ngono wae repot. Terus gerakan peniru kiruhin, wah repot tuh. Mulanya saya ulang-ulang ya, kamu harus percaya orang alim, karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela, meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal tuh, mosok wong ra jujur dibela. Tapi piyewe Rasulullah a'lamu minna, Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Paham ya Rasulullah lebih tahu ketimbang nopo. Alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kodho-kodho paham gitu. Dadi niku cocok kodho ae wis. Wah niku cocok ana ora usah dipikir ngono apa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Dadi Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kon golek seksi papa tak sedeng bar. Paham geleng-geleng. Dadi sawoke ditenani setunggal ya. Pokoke syaratnya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan to wa fil qalbi min husayun. Meskipun kita agak gimana, lah agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya njer wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan to bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda nggih. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang ndak jangka panjang. Ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia kan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham? Kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar dalam. Tapi orang ini saja kan? Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Paham sing kula maksud iki? Lah yang pentingnya ngaji. Mulane bener Mu'adz bin Jabal ta'alu nu'min binasaatan. Kita nak kepengin iman bener wa anut ulama. Ulama macane sing akeh. Saman gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak, kowe oleh gedeng aku. Tapi ilmune ora oleh mbok gedingi, wong alim kula. Lah kok kecuali sampean, sakniki alim kula Gus, monggo. Tapi selagi ini macam tese kata kulo, maksudnya apalagi hadis sokai cek. Yo kudu anut ilmu kulo bang. Yo kok kulo cek suge, rukan kudu buruh kulo. Awal-awal zaman dene sing suge ya kulo buruh ya. Tapi kan kemungkinan tu yo kecil, kita kecil kecil sekali kita. Molak malik nganti ngono kan. Nanti jari kanca kulo nak kurang ajar. Kowe roh Gus babe Nabi kok do ganteng ya. Kena apa? Wali-wali rata-rata ganteng jare alasan aja. Mergo malaikat tu males Gus. Lha piye niku? Wong swarga kan ganteng-ganteng. Dadi nak Nabi ganteng kan ngrubahe sithik. Tapi nak cowok elek dadi Nabi kan mesti mlebu swarga, ngrubahe kakean Gus. Cangkemmu berarti kowe elek mlebu swarga ora angel. Ya ora yo gampang. Artinya Nabi kan ahli swarga, mulane mbek awas dipersiapno ganteng. Dadi ngrubahe gak pati apa? Akeh jare. Tapi nak kowe elek kan ngrubahe. Oh, aku mau dipikir dhewe jare. Paham ya, dados kula suwun, kula membuktikan berkali-kali saya kan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil kiamah. Ngene kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur, selama ini orang-orang abid ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmu nek kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon moli monate nate ngene-ngene kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau mau, alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih, Kulo. Padahal dalihnya bae cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu luwih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang didingi kudu di wong apik. Biasa ae falatu zaku napa? Anfusaku. Ora usah sok suci. Misalnya kowe tau maksiat dadi kiai kok gagal umat bubar aku iku sapa lah? Aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae. Super. Aja malah ngamuk. Kuandani wong ra bener lah, sing ra bener ku sapa? Utawa malah nak pas mati bubar alhamdulillah aja saiki wong eleke wis dadi kiai pas iki meniko kan ape to. Paham ya, dadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zina, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan ndak baik kan. Misalnya anak am sok ben yo duwe puber, putum yo duwe puber. Gara-gara bae jujur cerita misalnya aku yo tau zina, cung yo tau nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup dalile opo coba? Kira-kira dalih anak putum, mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dekne yo tahu wae. Lah yo repot. Dadi lho nggih kan? Bahaya-bahaya sekali. Amulane inna apa? Nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita buwa wa khairul hadi hadi Muhammad atau wa khairul huda huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kok ndak jujur? Ya, ya jujur aja jujur pokoknya aturan Nabi eh nak dosa ora usah dikandak-kandak nomor kok dadi sare dadi sare. Wong kula lak kiai sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggem mawon jenengan wau dereng cerita kula nggih kula ya rapati krungu ya meniko. Kula niki nate diceritani tiyang. Tiyange niku nggih mantan supir. Niku cerita Gus kula maksiat nopo pun nate Gus. Malah ora sekedar maksiat Gus tekan sing tak nggo biayai maksiat itu ya wis maksiat. Lah piye? Di kulo niku super Gus. Biasane untuk anggaran bensin 200 ya tak tukono 150. Sing 50 yo ora liyane lho Gus sing maksiat-maksiat. Dadi yo maksiat yo dibiayai mbek dhuwit apa? Maksiat. Tapi kulo sakniki pengen tobat. Tuwon niku pengen tobat tenanan. Lah yo tobatem pertama wis siji. Aja crito iku meneh. Tetekan. Tobatem siji aja crito iku meneh terutama ning anak putum. Lho kulo crito ben ora kaya aku. Yo nek tau crito malah sok ben ditrobok goblok dikandani kiye ora ngandel nggih Gus. Wandani kiye ora ngandel. Goblok kok ora barbar. Nggih Gus, kula ora bakal crita. Lah tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak amra nyucuk kowe utawa wong miso kowe biasa iki. Saiki alhamdulillah mlewarat terus wis ora iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlah. Oh, sik ana meneh. Tenang ae ya Gus. Saiki ora ana raja, manane ya ngene iki babak belur mlarat. Kadang-kadang nggih kula tilik nggih Gus. Muga-muga sampean langsung swarga ora tetep ora iso. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi njenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan itu disepuro illal mujahirin. umatku kabeh disepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahra. Lah sakniki sing pun kadung crito nggih dilereni. Uto di batalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel potongane ngandel.